Apakah ada sunnahnya mengadakan acara pesta khitanan? Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau ditanya tentang masalah ini, ya. Walimatul khitan. Kata beliau, man syaa fa'alaha wa man syaa tarakaha. Siapa yang ingin, silakan dia kerjakan, ya. Karena itu ibaratnya adalah memanggil orang untuk makan, dan siapa yang ingin, maka dia boleh meninggalkannya. Dalam artian bukan suatu hal yang perlu beda, misalnya seperti pernikahan, ya, walimahan adalah suatu yang sangat dianjurkan, bahkan diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, i'lanun nikah, mengumumkan pernikahan itu, ya, dengan al-walimah. Nah, adapun khitan tidak ada anjuran khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bolehkah seorang istri meninggalkan suami dikarenakan suami tersebut tidak melakukan ketaatan pada Allah? Meninggalkan apa ini maksudnya? Ya. Nah, lari begitu. Meninggalkan suaminya, melarikan diri. Ya. Kalau yang dimaksud meninggalkan, yakni yang diistilahkan dengan al-khulu', ya, maka diperbolehkan. Ya, khulu' itu artinya seorang wanita yang mungkin dia sudah tidak mampu untuk hidup bersama suaminya. Sudah tidak tahan. Mungkin karena ada satu sebab. Ya. Adapun kalau tanpa sebab, maka tidak diperbolehkan, diharamkan. Tapi kalau karena ada sebab, seperti ini misalnya. Karena suaminya tidak taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Atau suaminya ahlul bid'ah. Ya. Atau ahlul ma'asi. Nah. Maka diperbolehkan seorang wanita mengajukan khulu'. Ya. Khulu' itu dalam artian dia melepaskan dirinya. Al-khulu' itu dari kata khala'a yakhla'u. Khala' itu artinya melepaskan. Ya. Maka dikatakan khulu' seakan-akan wanita ini melepaskan pakaiannya. Takhla'u libasaha. Karena suami itu pakaian istri, ya kan? Sebaliknya istri pakaiannya suami. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Mereka itu pakaian kalian dan kalian itu pakaian mereka. Nah, ketika dia melepaskan suaminya seperti dia melepaskan pakaiannya. Nah, maka dia mengajukan khulu', ya, kepada suaminya dengan cara apa? Mengembalikan mahar. Mengembalikan mahar kepada suami atau yang senilai dengan mahar tersebut. Kembalikan. Kemudian ajukan gugatan kepada pemerintahan, ya. Pemerintah. Ya, dalam hal ini apa yang mengurusi ikhwan? Jepak apa KUA? Hah? KUA. Iya, maka KUA yang memerintahkan kepada suaminya untuk menceraikan istrinya tersebut. Kadi diperbolehkan.